Siapa itu? Ada Mas Ilham Gemilang. Hadirkan tuh satu lagu, ada Gita Cinta bersama New Metro. Pasti aja. Di hati ini pernah kau jalan berhenti. Duhai kekasih, pasangan yang romantis malam hari ini. Kayak gini dong.